takut menanggung siksa hanya karena untuk ambisinya rela menghancurkan apa saja hanya karena untuk pribadinya mengorbankan umat yang lainnya drama yang sangat menyeramkan sering terjadi di mana-mana sangat menegangkan juga terjadi di mana-mana sangat menegang.